berhak pokok menyambut hakikat manusia dan kewajibannya di bumi ini. Yang pertama, manusia diciptakan Allah dari tanah, kemudian dihembuskan kepadanya roh ciptaannya yang diberi potensi untuk pengembangan diri hingga mencapai satu tingkat yang menjadikannya wajar untuk menjadi khilafah, khalifah atau pengganti dalam memakmurkan bumi ini. Dalam kitab perjanjian lama, demikianlah dalam kitab-kitab yang lain, ditemukan bahwa Allah menciptakan manusia menurut petanya, dalam arti diberi potensi untuk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kemampuannya sebagai makhluk. Yang kedua, dalam perjalanan manusia ke bumi, kita lihat riwayat Nabi Adam AS. Beliau melewati, sebelum turun ke bumi, melewati atau transis di surga, agar pengalaman yang diperolehnya di surga itu dapat dijadikan bekal dalam menjelaskan tugas rohnya di bumi ini. Pengalaman tersebut antara lain adalah persentuhannya dengan keadaan di surga itu sendiri. Di sana telah tersedia segala macam kebutuhan manusia, antara lain sandang pangan dan makan minum baik secara lahir maupun secara batin. Hal ini mendorongnya untuk menciptakan bayangan surga di bumi, sebagaimana pengalamannya dengan setan yang mendorongnya untuk nantinya berhati-hati agar tidak terperdaya lagi selama hidup di dunia ini. Di dalam kehidupannya, manusia mempunyai banyak kebutuhan yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan pada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan duniawi, antara lain berupa makan, minum, dan hubungan suami istri. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan ketentraman dan keamanan. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan keterikatan dengan kelompok. Juga kebutuhan akan rasa penghormatan, serta kebutuhan akan pencapaian suatu cita-cita. Kebutuhan kedua tidak akan mendesak sebelum kebutuhan yang pertama terpenuhi. Begitu juga selanjutnya. Bahkan seseorang dapat mengorbankan kebutuhan berikutnya bila kebutuhan sebelumnya belum terpenuhi. Sebaliknya, bila seseorang yang mampu menjadikan dirinya dalam kebutuhan pertama, akan dengan mudah mengendalikan kebutuhan-kebutuhan yang berada pada posisi berikutnya. Dalam berpuasa, dari segi hukum, seseorang berkewajiban mengendalikan dirinya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pangani tersebut dalam waktu-waktu tertentu. Dalam berpuasa, yang bersangkutan juga sekaligus berusaha mengembangkan potensinya agar mampu membentuk dirinya sesuai dengan perintah yang Tuhan tentukan. Dan karena itulah Rasulullah SAW bersabda, berakhlaklah kamu sekalian sesuai dengan akhlak Tuhan. Kalau ditinjau dari segi hukum puasa, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang diusahakan untuk diteradani oleh umat manusia itu amatnya sangat banyak. Dengan berpuasa, manusia berupaya dalam tahap awal dan minimal mencontoh sifat-sifat tersebut. Tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bahkan memberi makan orang lain ketika berbuka puasa, dan tidak pula berhubungan suami istri walaupun pasangan yang sah. Ada pada saat-saat mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tersebut. Kedua hal tersebut dipilih untuk diteladani karena keduanya kesatuan moral manusia yang terpenting. Dan keberhasilan dalam mengendalikannya akan mengantarkan kepada kesuksesan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Namun seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa rasa lapar dan dahaga bukan merupakan tujuan puasa. Sekian banyak orang-orang yang berpuasa tidak diperoleh hasil dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak menghayati tujuan puasa yang sebenarnya, yaitu meneladani apa yang telah Allah perintahkan dalam sifat-sifatnya yang berjumlah 99 itu. Kita sekalian mengetahui bahwa dua di antara sifat Allah yang senantiasa menarik kita semua untuk dijadikan sebagai tumbuhan hidup masyarakat, yakni pengampun dan pemaaf. Di mana-mana kita tahu bahwa kita sekalian ini adalah makhluk yang ditakdirkan oleh Allah mudah lupa dan hilang. Karena itulah seseorang dengan berlandaskan pada kedua sifat yang dimiliki itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sidang sama jemaah yang berbahagia, rahimahumullah. Kemudian tidak menutup kemungkinan adanya sifat-sifat yang lain yang harus diperbaiki, hayati esensinya untuk didalami sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan demikian, mencontoh sifat-sifat mulia berarti membangun diri dan memakmurkan bumi ini sehingga segala sesuatunya yang ada di bumi ini menjadi benar-benar bermanfaat bagi semuanya. Sidang jemaah-jemaah yang berbahagia, rahimakumullah. Adapun kita sebagai umat Islam telah dengan tegas digariskan dalam ayat yang berbaca di depan tadi, yang pada ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah, bahwa tujuan kita melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, tiada lain daripada agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sidang dan jemaah yang berbahagia, rahimakumullah. Sebagai penutup khotbah kami saat ini, marilah kita semarakkan sila Ramadan pada tahun ini dengan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Mudah-mudahan benar-benar puasa kita khususnya di bulan ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bermartabat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Nama sumber kebaikan dan spesial, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiyah, Al-Aqiy Bangsa Allahumma inna khairatar doa wal jannah wa na'udzubika min syaqqatil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub